Selamat datang di channel Afirmasi Positifku. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir di video saya, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Karena subscribe itu gampang dan gratis. Dan Anda akan mendapatkan banyak video afirmasi yang bermanfaat untuk membantu hidup Anda. Sahabatku, kemiskinan banyak terjadi karena mindset yang salah soal uang. Banyak orang yang secara tidak sadar menolak rezeki masuk ke dalam hidupnya. Salah satu contohnya adalah ketika orang mengucapkan kalimat, "Ah, uang tidak dibawa mati," atau "Tidak masalah kok miskin, yang penting bahagia." Secara vibrasi, orang yang mengucapkan kalimat tersebut sama energinya dengan orang yang sedang berdoa kepada Tuhan bahwa dirinya tidak membutuhkan uang dan harta. Sahabatku, harta memang tidak dibawa mati. Tetapi, harta dapat digunakan untuk berbuat kebaikan di dunia. Semakin banyak harta, kita semakin dapat berbuat banyak kebaikan. Amal dan kebaikanlah yang akan Anda bawa ketika Anda mati. Video afirmasi kali ini adalah untuk magnet uang. Segala ucapan afirmasi di dalam video ini sudah saya desain sedemikian rupa untuk merubah mindset Anda tentang uang. Kata-katanya sangat positif dan ringan, sehingga akan mudah masuk ke alam bawah sadar Anda. Namun, afirmasi yang kuat tanpa tindakan juga tidak akan efektif. Sahabatku, berjanjilah kepada diri sendiri, ketika bangun esok hari, Anda akan memulai action dengan sangat semangat, yakin, dan bahagia, sehingga apa yang Anda cita-citakan akan tercapai. Silakan like dan share video ini ke teman Anda jika Anda merasakan manfaat positif dari video ini. Akhir kata, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan. Aku sangat bersyukur atas segala rezeki yang diberikan Tuhan kepadaku. Aku layak untuk hidup berkelimpahan. Aku adalah magnet uang. Uang datang kepadaku melalui jalan yang terduga maupun tidak terduga. Aku memiliki mindset yang tepat soal uang. Aku merasa cukup. Uang adalah benda yang netral. Aku memilih menggunakan uangku untuk kebaikanku dan kebaikan orang lain. Aku layak untuk memiliki lebih banyak uang. Aku terbuka dan menerima segala keberlimpahan yang datang kepadaku. Aku melepaskan energi negatif tentang uang yang ada pada diriku. Uang itu baik, aku suka uang, uang menyukaiku, dan aku menerimanya dengan ikhlas. Aku tidak pernah ragu untuk bersedekah, aku suka bersedekah. Dengan beramal dan bersedekah, justru aku semakin dikayakan. Kekayaan datang padaku dari berbagai sumber secara terus-menerus. Aku siap meninggalkan perilaku konsumtif dan mulai merubah uangku menjadi aset real. Asetku mengalirkan uang secara deras masuk ke rekeningku. Hidupku penuh dengan keberlimpahan. Aku merasa sangat bahagia. Aku terlahir untuk sukses dalam setiap hal yang aku lakukan. Aku memiliki mindset orang sukses. Aku dapat melihat peluang dengan mudah untuk mendatangkan lebih banyak uang. Kondisi finansialku meningkat pesat lebih dari apa yang aku impikan. Uang adalah sumber kenyamanan dan kebahagiaan. uang memiliki dampak positif di kehidupanku. Uang datang kepadaku secara ajaib. Dunia ini diciptakan berkelimpahan oleh Tuhan. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Aku memilih untuk memiliki hubungan yang sehat dengan uang. Aku merasa semakin kaya dengan bersedekah dan beramal. Bersedekah membuat hatiku tenteram dan damai. Sangat mudah bagiku untuk mendatangkan uang. Aku senang menginvestasikan uangku di tempat yang tepat. Investasiku mendatangkan lebih banyak uang. Aku baru sadar, ternyata mendatangkan uang miliaran masuk ke rekeningku itu sangatlah mudah. Aku bergaul dengan orang-orang sukses. Lingkunganku semakin membuatku kaya. Aku berada di dalam circle orang-orang sukses dan kaya raya. Aku adalah bagian dari alam semesta, dan aku percaya alam semesta memiliki kekayaan tak terbatas. Aku membuka diriku untuk menerima kekayaan dari berbagai sumber. Sekarang aku dapat melihat berbagai cara untuk mendatangkan uang. Kondisi finansialku meningkat secara terus-menerus. Aku memiliki rumah yang aku impikan. Aku dapat mewujudkan semua impianku. Aku merasa sangat bersyukur atas apapun yang terjadi di dalam kehidupanku. Dengan lebih banyak bersedekah, justru aku semakin banyak menerima kekayaan. Dan dengan lebih banyak menerima kekayaan, aku dapat bersedekah lebih banyak lagi. Hidup itu indah. Hidup itu mudah. Hidup itu menyenangkan. Aku selalu bersyukur. Dengan bersyukur, seluruh pintu rezekiku akan semakin terbuka lebar. Itu adalah janji Tuhan dan aku meyakininya. Aku kaya raya dan bahagia. Aku memancarkan energi positif ke seluruh alam semesta. Energi positif yang kupancarkan akan terus-menerus menarik rezeki masuk ke hidupku. Aku sangat bahagia karena uang terus-menerus datang kepadaku melalui berbagai sumber secara terus-menerus. Pendapatanku meningkat lebih tinggi dan terus lebih tinggi. Aku memiliki kekuatan untuk menarik uang. Aku dapat mengatur keuanganku secara bijak. Aku sangat bersyukur atas segala rezeki yang diberikan Tuhan kepadaku. Aku layak untuk hidup berkelimpahan. Aku adalah magnet uang. Uang datang kepadaku melalui jalan yang terduga maupun tidak terduga. Aku memiliki mindset yang tepat soal uang. Aku merasa cukup. Uang adalah benda yang netral. Aku memilih menggunakan uangku untuk kebaikanku dan kebaikan orang lain. Aku layak untuk memiliki lebih banyak uang. Aku terbuka dan menerima